Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini diberikan kita Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan kepada kita dalam bentuk ketinggian ilmu pengetahuan yang semakin mendalam, wawasan yang semakin luas, kehormatan dan kemuliaan, dan yang lebih penting daripada itu adalah keimanan kita yang semakin kokoh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-25 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qabl ذلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan satu penegasan kembali dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pentauhidan terhadap dirinya sebagai Tuhan satu-satunya di alam semesta ini itu bukan barang baru, tetapi ajaran yang sudah diajarkan oleh para rasul terdahulu kepada manusia. Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi. Tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu nabi pun kecuali membawa ajaran sama, yaitu ajaran la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita runtut sebentar ke belakang ketika kita melihat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim tetap mengajarkan, ya qaumi ibudullaha wattaquh zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai kaumku, bertakwa kepada Allah, ya, ibudullaha, sembah Allah, jangan yang lainnya. Takut kepada Allah, ya, perbesar rasa takutmu, tumbuhkan rasa takutmu kepada Allah, itu jauh lebih baik lagi. Ya, begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, ya, tidak ada Tuhan selain kamu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, oleh karena itu fa'buduhu, sembahlah ia, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang punya rasa takut di dalam dirimu, punya meningkatkan rasa takwamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam juga sama, ya, mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fama rabbukuma ya Musa, rabbukuma ya Musa, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Ketika Fir'aun bertanya, wahai Musa, siapa Tuhanmu? Musa menjawab, rabbuna allazi a'ta kulla syai'in. Tuhan kami adalah yang memberikan segala sesuatu dan dia memberikan petunjuk kepada kami semua, kepada kita semua. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas kepada kita, juga mengajarkan hal yang sama. Jadi tidak ada satu nabi dan rasul pun kecuali mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi sungguh suatu hal yang sangat mengherankan, ya, kalau ternyata kemudian tetap saja ada orang-orang yang berusaha untuk ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, orang seperti ini mengikut siapa? Ya, mengikut para nabi? Tidak. Tidak ada nabi mengajarkan ada Tuhan selain Allah. Bahkan Nabi Isa sendiri, Nabi Musa, Nabi Isa mewajibkan mengajarkan kepada umatnya untuk hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa ketika dia masih dalam buaian ibunya. Ya, ja'alani nabiyya, Allah telah menjadikan aku sebagai Tuhanku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Tuhan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah. Tidak ada alasan bagi umat Nabi Musa untuk menyembah Nabi Isa untuk menyembah selain Allah, karena memang Nabi Isa sendiri mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum, Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk menyembah selain Allah. Kenapa? Karena memang seluruh nabi dan para rasul mengajarkan ajaran ini. Bersama kita sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini juga tidak bosan-bosannya tentang membicarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap wilayah, di setiap daerah kalau kita renungkan tentang Al-Qur'an ini, belum banyak yang melakukan ketauhidan itu secara sempurna. Maka sebagaimana yang kami sering katakan tadi, kesempurnaan itu mungkin disebabkan kita harus banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengakui Allah, supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitab sucinya, khususnya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 ini, la ilaha illa ana fa'budun, sembahlah aku, kata Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, sembahlah aku, kata Allah. Ini adalah mengisyaratkan bahwasanya lagi-lagi kita itu masih jatuh ke dalam ruang kemistisan. Banyak sekali. Mungkin pada hari ini tidak. Mungkin pada minggu ini tidak. Bisa jadi minggu depan, iya atau tidak. Bisa jadi dalam satu bulan ini tidak, tapi satu bulan ke depan kita mempergunakannya. Maka itulah sungguh kelemahan keimanan kita. Maka apabila kita terjadi seperti itu, lakukanlah dengan tasbih. Karena Allah selalu memerintahkan kita. Kalau kita kiaskan dengan bacaan solat kita, khususnya solat Idul Adha ataupun Idul Fitri yang telah lalu atau yang akan datang, itu selalu kita disunnahkan untuk membaca Al-Quran surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah memerintahkan kepada kita pertama kali adalah untuk bertasbih. Fasabbih, fasabbih, sabbih isma rabbika. Sisi lain fasabbih, di sisi lain sabbih isma rabbika dalam surat Al-A'la. Kalaulah ini sudah menjadi bahagian dari kehidupan kita, hiasan kehidupan kita, itu akan datang kecerahan sedikit untuk kepada kita, sehingga kita lakukan doa, zikir dengan bertasbih, sholat kita, dan lain-lainnya. Insya Allah ini akan menjadi kesempurnaan. Tapi kalau kita lakukan satu hal saja, maka itu akan belum datang kesempurnaan. Kesempurnaan itu datang apabila kita kaitkan semuanya ini. La ilaha illa ana fa'budun, sembahlah, solat kita. Yang kedua, kalau kurang banyaklah kita berzikir, bertasbih kepada Allah. Kalau kita kurang lagi, kita harus membuktikan betul-betul bahwasanya kita harus tetap tegar agar Allah selalu memberikan petunjuk. Kalau kita tidak tetap tegar, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Karena Allah sudah mengatakan konsep dari Al-Quran, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, Allah akan berikan kepada orang yang teguh pendiriannya. Tapi kalau tidak teguh pendiriannya, maka itu susah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tetap menjalankan apapun perintah Allah, setelah bencana begitu besar datang kepada kita, insyaallah Allah akan berikan jalan. Karena jalan yang Allah berikan itu sebetulnya sangat mudah, lebih mudah dari apa yang kita pikirkan. Karena banyak manusia hidup di dunia ini serba kesusahan. Begitu dia mendapatkan nikmat yang begitu besar, bisa jadi dengan nikmat itu akan mendatangkan kekupurannya, sebabkan dia jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya di dunia ini dekat kepada Allah kalau dia lagi susah. Tapi kalau dia lagi dalam nikmat yang begitu indahnya dalam kehidupan ini, tidak mau sholat dan tidak mau yang lainnya. Hal inilah yang akan mencelakakan mereka. Maka dengan kaitan ayat ini, wa ma arsalna min qablika min rasul, sesungguhnya Allah telah mengutus rasul yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama kasusnya, yaitu suka dan duka tetap ada, tapi suka dan duka tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang diutus Allah, karena dengan duka itu para nabi banyak lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak berkurang pun sedikit pun, sebagaimana layaknya Nabi Ayub yang paling banyak deritanya, tapi ia tetap menginginkan ingat Allah, berzikir dengan zikir-zikirnya yang begitu indah. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Bajrul. Para pendengar rahimakumullah, demikian tadi disampaikan oleh narasumber kita. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa sekali lagi di ayat ini kita diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang terbaik yang harus kita lakukan. Apa itu? Tetap mempertahankan keimanan kita dan tetap berpegang kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Oleh karena itu, percayakan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayakan hidup ini kepada Allah. Percayakan bahwa tuntunan terbaik itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cintai Allah, cintai Nabi, maka itu akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik dan lebih bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.